Sob Lil 2 here. Hey. Fuck. Hey. Bacot. Hey. Wah, saya mau demo dulu ya, sabar. DPR cuma bisa ngabisin uang negara. DPR mainnya sama pengusaha Cina. Ini bukan menghina, tapi ini fakta. Karena orang Cina itu banyak duitnya. Gua bukan rasis, gua juga bukan anggota ISIS. Lu sadar gak? DPR itu gak ada gunanya. Dewan pengkhianatan rakyat. DPR Dewan pengkhianatan rakyat. Dewan pengkhianatan rakyat. DPR Dewan pengkhianatan rakyat. DPR gak ada guna. DPR itu sampah. DPR tulis gua kalau berani. Enggak, gua cuma bercanda. Jangan anggap serius. DPR, PKI, USSR.